Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'id. Kaum muslimin dan muslimah santri Mahat Al-Ilmi rahimani wa rahimakumullah, dalam kesempatan sore hari ini insyaallah akan kita selesaikan membaca dan mentelaah Syarah Waraqat karya Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i rahimallahu rahmatan wasi'ah. Selanjutnya wa amal adillah, adapun tentang urutan dalil atau tartibul adillah, kalau di al-usul min ilmu usul disebut dengan bab tartibul adillah, kalau di sini disebut dengan al-adillah begitu saja. Maka didahulukanlah dalil yang jali, yang jelas daripada yang samar. Contohnya zahir didahulukan daripada muawwal. Contoh yang lain, didahulukanlah lafaz yang maknanya hakiki daripada yang maknanya majazi. Dan hukum asal kata adalah hakiki. Tidaklah kita bawa kepada makna majazi kecuali ada indikator yang mendukung. Kemudian dalil yang al-mujib, membuahkan yakin, itu lebih didahulukan daripada dalil yang membuahkan prasangka kuat. Contohnya yang menghasilkan yakin adalah mutawatir, dan yang menghasilkan dhan, sangkaan kuat, adalah hadis ahad. Fayuqaddam al-awwal, maka didahulukanlah yang pertama yaitu mutawatir. Ila ayakuna aman, kecuali jika dalil yang mutawatir itu am, kemudian dalil yang menghasilkan sangkaan kuat itu khas. Fayukhasu, maka ditaksis bithani dengan yang kedua yaitu dalil yang menghasilkan sangkaan kuat. Kama taqaddam, sebagaimana keterangan telah lewat dalam pembahasan takhsis Al-Quran, ayat Al-Quran ditakhsis dengan bisunnah, dengan hadis. Di hasyiahnya disampaikan contohnya, mithaluhu, contohnya ayat Allah yusikumullahu fi auladikum, Allah berwasiat kepada kalian untuk memberikan warisan fi auladikum, semua anak-anak kalian. Ya, maka ini tentu ayat Al-Quran itu mujib lil ilmi, karena dia adalah dalil mutawatir, dan ini ada dalil am, karena auladikum jamak mudhaf yufidul umum, sehingga semua anak, baik laki-laki ataupun perempuan, kafir ataupun muslim, kalau dia anak maka masuk dalam ayat ini. Fa innahu tukhassas, maka ayat ini kita takhsis dengan hadis, hadis ahad yang bunyinya la yarisul muslimul kafira, anak yang muslim tidaklah mewarisi harta bapaknya yang kafir, dan anak yang kafir tidak mewarisi harta bapaknya yang muslim. Kembali ke atas. Kemudian kita dahulukan dalil yang nutqu, bahasa lainnya adalah al-mantuq. Ya, dalil mantuq yaitu teks Quran dan Sunnah, dari Quran dan Sunnah itu kita dahulukan daripada qiyas. Ila ayakuna an-nutqu aman, kecuali jika dalil mantuk itu berupa dalil yang bersifat umum, kemudian kiasnya itu khas. Fayukhasu bil kias, maka ditaksis dengan kias. Kemudian wal kiasul jali ala kiasil khafi, dan kias yang jelas didahulukan daripada kias yang khafi. Contohnya kias illah itu didahulukan daripada kias syabah. Tentang qiyas jali, kita lihat di hasyiah. Yang dimaksud dengan qiyas jali, wa ihtimalul fariq fihi dha'ifan, kemungkinan adanya beda antara dua kasus itu kemungkinan yang lemah. Contohnya kita kiaskan buta dua-duanya dengan buta sebelah dalam masalah larangan untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Maka hadis tentang kriteria hewan kurban tidak boleh manakala hewannya adalah buta sebelah. Gimana kalau buta dua-duanya? Maka tentu tidak ada bedanya antara buta sebelah, buta satu sama buta dua-duanya, atau bahkan mimba bil aula. Maka mengkiaskan antara buta dua-duanya dengan buta sebelah adalah kias yang jali, karena akal sehat mengatakan kemungkinan beda antara dua kasus ini itu lemah. Meskipun antara buta yang sebelah sama buta dua-duanya tetap ihtamalal farqa, mengandung kemungkinan dibedakan, yaitu kalau buta dua-duanya itu malah bisa dibimbing ilal mar'a ke padang rumput yang bagus, kerumputan yang bagus, kemudian disuruh makan akhirnya gemuk. Sedangkan al-awra yang buta sebelah itu diserahkan pada dirinya sendiri, tidak diurus, tidak dituntun, padahal dia tidak sempurna penglihatannya. Fala ini apa ini? Mungkin fala tu'am lah harusnya, sehingga tidak digembalakan, tidak dibawa ke padang gembalaan yang pilihan. Fayakunu al-auru, maka dari sudut pandang ini maka buta sebelah itu berpeluang besar untuk kurus lidha'fihi, karena lemahnya pandangannya. Adakah kemungkinan syariat membedakan antara buta sebelah dengan buta dua-duanya? Ada. Yaitu kalau dia buta dua-duanya maka jelas pemiliknya, penggembalanya lebih perhatian, dituntun, carikan rumput-rumput yang bagus, kemudian silakan makan. Nah yang buta sebelah jalan sendiri, karena jalan sendiri dan dia buta sebelah, maka dia tidak bisa maksimal pilih rumput, akhirnya dia kurus. Sedangkan yang buta dua-duanya itu gemuk. Atau dengan sudut pandang yang lain, kalau yang buta dua-duanya pemiliknya, ownernya, penggembalanya atau yang ngurusi lebih perhatian, malah dicarikan pakan, ditaruh di depannya pakan yang bagus-bagus, akhirnya dia gemuk. Sedangkan yang buta sebelah tidak dicarikan pakan secara khusus, akhirnya dia kurus. Maka boleh jadi syariat membedakan antara keduanya karena yang ini berdampak kurus dan yang itu bisa dipastikan terawat dan gemuk. Namun kemungkinan ini kemungkinan yang dhaif. Nah, fa in wujita fi nutqi, maka jika dijumpai dalam dalil mantuk berupa Quran dan Sunnah, ma yughayyiru al-awal, yang mengubah hukum asal, yaitu al-adam al-asli, yaitu ketiadaan hukum pada asalnya. Alladhi yu'abbar, yang disebut dengan istilah istishab, yang istishabnya disebut istishab hal. Fawadihun, maka jelas anau yu'mal, yang digunakan untuk beramal adalah dalil mantuk. Wa ila, jika tidak terdapat dalil mantuk dari Quran dan Sunnah, ai wa ilam yujad dzalika, jika tidak dijumpai, maka kita pertahankan keadaan yaitu al-adam al-asli, hukum asalnya tidak ada beban syariat. ayyu'malu bi, kita beramal dengannya. Ya, maka hukum asalnya tidak ada beban syariat. Ya, manusia tidak terkena kewajiban, keharusan harus begini ataukah harus begitu. Ya, maka jika tidak ada dalil mantuk Quran dan Sunnah, maka kita pertahankan istishab hal sehingga kita katakan tidak wajib untuk ini dan itu. Namun ketika ada dalil mantuk dari Quran dan Sunnah, maka tentu kita tinggalkan istishab hal yang hukum asalnya tidak ada hukum, kemudian kita beramal dengan apa yang ada dalam dalil dari Quran dan Sunnah. Kemudian itu tadi pembahasan tentang tartibul adillah. Kemudian pembahasan tentang fatwa. Di antara syarat mufti, dan mufti itu idealnya adalah mujtahid, dia adalah seorang yang menguasai ilmu fikih aslan wa far'an, baik dalam menguasai hukum agama, baik usulnya yaitu akidahnya, far'an ataupun cabangnya yaitu fikih ahkamnya. Khilafan wa madhaban, dia menguasai khilaf para ulama, wa madhaban dan madhab para ulama. Artinya bimasailil fiqhi, dia menguasai masalah-masalah fikih dan kaedah-kaedahnya. Kalau di catatan kaki katanya yang lebih bagus kaedah itu tanpa wawu. Sehingga bimasailil fiqhi, menguasai masalah-masalah fikih yaitu kawaidi, kaedah-kaedahnya, wa furu'ihi dan cabang-cabangnya, wa ma fiha dan isinya, berupa perselisihan pendapat para ulama, liyadhaba ila qaulin minhu, untuk dan berpendapat dengan salah satu pendapat darinya. Dan tidak menyelisihi perselisihan yang ada dengan memunculkan pendapat yang lain. Listilzam, karena konsekuensi dari kesepakatan ulama terdahulu, biadami dhahabihim ilaihi, dengan di mana mereka tidak berpendapat dengannya, maka ini berkonsekuensi bahasanya mereka bersepakat ala nafihim, untuk meniadakannya, meniadakan pendapat tersebut. Maka di sini disampaikan bahasanya seorang mufti harus menguasai khilaf ulama. Tujuannya apa? Kalau ulama dalam satu masalah itu berselisih dalam 4 pendapat, maka dia tidak memunculkan pendapat yang baru, pendapat yang kelima. Dan tadi disampaikan, kalau ulama itu dalam bersepakat untuk khilaf dalam 4 pendapat, karena tidak ada pendapat yang kelima, maka yastalzim istilzam, maka ini mengharuskan mereka bersepakat tidak adanya pendapat yang kelima dan yang lain. Maka di dalam khilaf itu terdapat ijma. Terdalam khilaf terdapat ijma. Ketika mereka berselisih cuma 4 pendapat, bahasa yang lainnya, maka ini konsekuensinya kita bisa simpulkan mereka bersepakat untuk tidak berbeda pendapat kecuali dalam 4 perkara. Maka jangan munculkan pendapat yang kelima, apalagi pendapat yang keenam dan seterusnya. Itu diantara nilai penting menguasai khilaf ulama. Dan dalah dia kamilal alati fil istihad, lengkap alat-alat untuk beristihad, mengetahui apa yang dibutuhkan untuk menyimpulkan hukum, yaitu apa alat-alat istihad, menguasai ilmu nahwu, al-lughah, bahasa, penguasaan terhadap bahasa itu artinya ya, makna kosakata atau kamus, pengetahuan tentang arijal arawin, ya, para perawi-perawi lil akhbar yang meriatkan hadis, supaya dia ambil riwayat rawi yang bisa diterima dan bukan rawi yang cacat. Demikian juga menguasai tafsir ayat-ayat yang berkenaan dengan hukum dan hadis-hadis yang berkenaan dengan hukum. liwafiqa dhalika, atau supaya dia mencocoki dalam istihadnya dan tidak menyelisihi ayat hukum ataupun hadis hukum. Dan apa yang beliau sebutkan yaitu arifan dan seterusnya, arifan bima yuhtaju ilaihi, ini sebenarnya adalah bagian dari alat istihad. Wa minha, maka di antara alat istihad pengetahuan tentang kaidah-kaidah usul fikih dan yang lainnya. Kemudian wa min syartil mustafti, di antara syarat orang yang meminta fatwa adalah dia adalah orang yang memang layaknya taklid, sehingga dia taklid dengan mufti dalam fatwanya. Fa idza lam yakun as-shakhsu, namun jika orang tersebut bukanlah orang yang layaknya taklid karena dia alu istihad, maka tidak boleh baginya untuk meminta fatwa. Kama qala, sebagaimana dikatakan oleh penulis al-Waraqat, tidak boleh bagi alim, maksudnya alim mustahid, untuk taklid karena memungkinkan baginya untuk beristihad. Ya, maka ini agak sedikit berbeda dengan di al-usul min ilmi usul. Ya, kalau di al-usul min ilmi usul, Syekh Ibnu Utsaimin mengatakan yang boleh taklid dua orang, pertama adalah al-ami, ya, orang yang memang awam, ahlu taklid, dan yang kedua ulama mustahid boleh taklid manakala ada kebutuhan mendesak, harus memberikan jawaban sekarang ini, tidak bisa ditunda. Sedangkan dia kalau mau melakukan proses istihad, maka dia perlu waktu. Padahal ini mendesak, harus dijawab sekarang, maka boleh baginya taklid, menjawab berdasarkan pendapat ulama yang dia ketahui, tanpa melakukan kegiatan istihad terlebih dahulu. Kemudian taklid definisinya adalah menerima perkataan seseorang tanpa hujah yang dia sebutkan. Maka kalau pakai definisi ini, menerima perkataan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam apa yang Nabi sampaikan berupa hukum juga disebut taklid. Oleh karena itu di antara ulama ada yang memilih definisi taklid adalah menerima perkataan seseorang dan Anda tidak tahu dari manakah dia mengatakannya. Artinya Anda tidak mengetahui makhad, sisi pengambilannya dalam pendapat itu. Fa in kulna, jika kita berpendapat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu terkadang berkata-kata dengan dasar qiyas, artinya beliau beristihad, maka boleh yusamma qabulu qaulihi, menerima perkataan Nabi bisa disebut dengan sebutan taklid. Lihtimal, karena dimungkinkan hadis tersebut, hadis tertentu itu adalah istihadnya Nabi. Dan jika kita berpendapat dengan pendapat salah satu pendapat, pendapat yang kedua di kalangan para ulama usul fikih, bahasanya Nabi itu tidak beristihad, namun Nabi hanya berkata berdasarkan wahyu, berdasarkan ayat wa mayantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, maka tidaklah dinamakan menerima perkataan Nabi dengan sebutan taklid, karena perkataan Nabi tersebut bersandarkan kepada wahyu. Maka perlu diketahui ulama usul fikih itu berselisih pendapat apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beristihad. Perkataan beliau itu ada yang berdasarkan istihad ataukah semuanya berdasarkan wahyu. Ulama usul fikih berselisih pendapat dengan dua pendapat yang tadi telah disampaikan, diisyaratkan, yaitu disampaikan secara sekilas. Pendapat yang kesimpulan dalam masalah ini, kesimpulan dalam masalah ini, pada dasarnya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu berkata-kata ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam apa yang beliau katakan dan apa yang beliau sampaikan itu berdasarkan wahyu. Namun wahyu dalam perkataan Nabi, dalam berkenaan dengan perkataan Nabi atau isi perkataan Nabi itu boleh jadi wahyu tersebut adalah betul-betul wahyu. Ini betul-betul wahyu. Namun boleh jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam beristihad kemudian didiamkan oleh Allah dan tidak ditegur. Maka Nabi beristihad kemudian Allah diamkan. Nah, ini kita katakan fi hukmil wahyi. Teranggap seperti wahyu. Teranggap seperti wahyu karena Allah mendiamkannya, berarti Allah dan berarti Allah Subhanahu wa taala menyetujuinya. Dan seandainya istihad Nabi itu keliru, maka pasti Allah Subhanahu wa taala menegurnya. Sehingga tidak mungkin umat itu mengikuti perkataan Nabi yang ketika itu pas keliru. Ini kesimpulan dalam masalah ini. Ya, maka bisa kita katakan kesimpulannya Nabi itu beristihad. Namun istihad Nabi itu pada hakikatnya fi hukmil wahyi. Terhukum, teranggap sebagai bagian dari wahyu. Alasan ulama yang mengatakan Nabi tidak beristihad, kalau Nabi beristihad nanti jangan-jangan umat itu mengikuti pendapat Nabi yang keliru. Di antara keberatan mereka ketika dikatakan Nabi beristihad, maka kita katakan seandainya istihad Nabi itu satu hal yang keliru, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menegurnya sebagaimana Allah menegur sikap Nabi dalam istihad beliau ya, terhadap sikap Nabi terhadap Ibnu Ummi Maktum dan yang lain. Allah menegurnya, mengoreksinya. Sehingga karena jika Nabi keliru, Allah mengoreksinya, Allah menegurnya, maka tidaklah terjadi ada dari pendapat Nabi yang keliru yang kemudian tetap dijalankan dan diyakini oleh umat. Kemudian wa amal istihad, kemudian bab istihad. Definisi istihad adalah mengerahkan kemampuan untuk sampai kepada satu tujuan. Al-maksudi yang dimaksudkan berupa pengetahuan untuk mendapatkannya. Fal-mustahid, maka seorang mustahid, jika dia adalah orang yang lengkap alatnya, alat istihadnya, dengan rincian alat istihad yang telah disebutkan, maka jika dia beristihad dalam masalah furu', yaitu fikih, lantas pendapatnya itu benar untuknya dua pahala. Dua pahala tersebut, yang pertama, satu pahala untuk istihadnya, yang kedua pahala karena mencocoki kebenaran. Dan jika dia beliau beristihad fihad dalam masalah furu', kemudian keliru, untuknya satu pahala, yaitu satu pahala karena istihadnya. Dan akan nanti akan disebutkan dalilnya. Wa minhum, dan di antara ulama usul fikih ada yang mengatakan semua orang yang beristihad dalam bab furu', yaitu fikih, itu benar. Ini berdasarkan asumsi bahasanya definisi hukum Allah untuk dia dan untuk orang yang taklid kepadanya adalah apa yang dihasilkan oleh istihadnya. Maka ulama usul fikih juga berselisih pendapat apakah dalam perselisihan istihadiyah semua mujtahid itu benar ataukah ada yang benar dan ada yang salah. Ada dua pendapat ulama dalam masalah ini. Ada yang menganut pendapat yang benar dalam ikhtilaf fiqhiyah istihadiyah itu satu, sehingga ulama mustahid dalam masalah ini ada yang mukhti' dan ada yang musib, ada yang benar dan ada yang salah. Ada yang kemudian berpendapat tidak semua mustahid, semua mustahid yang telah memang berhak untuk beristihad kemudian dia melakukan istihad apapun pendapatnya maka semuanya benar. Tadi disampaikan oleh Al-Mahali, menarik disampaikan oleh Al-Mahali, beliau mendudukkan perselisihan ini dengan mengatakan bahasanya itu tergantung definisi dan pengertian hukum Allah. Jika yang dimaksud dengan mencocoki hukum Allah, mencocoki hukum Allah ataukah tidak? Jika definisi hukum Allah itu adalah finafsil amri, dalam realitas sesungguhnya, yang realitas sesungguhnya itu hanya Allah yang tahu. Realitas sesungguhnya itu hanya Allah yang tahu. Misalnya, apakah menyentuh kemaluan membatalkan wudhu ataukah tidak? Itu realita hukum di sisi Allah itu apa? Maka jika hukum Allah di sini mencocoki hukum Allah ataukah tidak mencocoki hukum Allah di sini dengan pengertian bahasanya hukum Allah adalah hukum yang betul-betul Allah maksudkan dan itu hanya Allah yang tahu, ya kan? Dalam masalah persisian ulama, menyentuh kemaluan itu membatalkan wudhu ataukah tidak? Menyentuh perempuan itu membatalkan wudhu ataukah tidak? Tidur apakah itu membatalkan wudhu ataukah tidak? Itu realita di sisi Allah, manakah hukum yang Allah maksudkan? Hanya Allah yang tahu. Kalau pakai sudut pandang bahasanya hukum mencocoki istihad, mencocoki hukum Allah dan istihad yang tidak mencocoki hukum Allah itu dikaitkan dengan hukum Allah, realita sesungguhnya dalam hukum Allah yang ini hanya Allah yang tahu, maka ulama mustahid itu ada yang benar dan ada yang keliru. Itu hukum Allah dengan pengertian realita hukum di sisi Allah, yang ini hanya Allah yang tahu. Maka perbedaan pendapat ulama dalam masalah hukum menyentuh kemaluan membatalkan wudhu dan tidak mungkin kita katakan semuanya benar. Ada yang benar dan selain itu salah. Tapi apa itu? Dan apa itu hukum Allah? Hukum yang realita hukum di sisi Allah, kita tidak bisa memastikan. Kita tidak bisa memastikannya. Kemudian yang kedua tadi disampaikan oleh Al-Mahalli, jika yang dimaksud dengan mencocoki hukum Allah, dan ini masalah mencocoki hukum Allah ataukah menyelisih hukum Allah. Jika yang dimaksud dengan mencocoki hukum Allah di sini, hukum Allahnya pengertiannya adalah hukum Allah yang menjadi kewajiban seseorang. Pengertian hukum Allah itu adalah hukum Allah yang menjadi kewajiban seseorang. Jadi kewajiban seseorang. Kalau hukum Allahnya adalah hukum Allah yang menjadi kewajiban seseorang, maka apa yang menjadi kewajiban seseorang berkenaan dengan hukum Allah? Kalau dia mustahid, yang menjadi kewajibannya adalah apa yang menjadi produk istihadnya. Itu hukum Allah yang wajib dia lakukan. Untuk muqallid, untuk yang bisanya taklid, maka hukum Allah untuk dia itu apa? Nah, apa yang menjadi fatwa muftinya, fatwa kiainya, fatwa ustadznya, itulah hukum Allah untuk si dia, untuk si muqallid. Ya sudah, maka berarti semuanya benar. Semuanya benar dalam pengertian semuanya mencocoki hukum Allah. Hukum Allah dalam pengertian hukum Allah yang wajib dia wajib dijalankan oleh masing-masing orang. Karena hukum Allah yang wajib dijalankan oleh masing-masing orang itu tergantung. Kalau dia mustahid, ya apa hasil istihadnya? Itu hukum Allah untuk dia. Mukallid, ya kewajibannya taklid. Dia telah memenuhi aturan main sebagai orang yang taklid. Taklid kepada siapa? Ya, aturan main bagi orang yang pastinya taklid dia penuhi, maka itu hukum Allah untuk dirinya. Maka semuanya menjalankan hukum Allah. Semuanya menjalankan hukum Allah. Ulama mustahid ini menjalankan hukum Allah yang ternyata hasil istihadnya ulama A sama hasil istihadnya ulama B ternyata beda. Dan meskipun berbeda, dua-duanya ini dia melaksanakan hukum Allah Subhanahu wa taala yang menjadi kewajibannya. Maka didudukkan dengan benar dan tidak itu kan tolak ukurnya mencocoki hukum Allah ataukah tidak. Benar dan tidak dalam bab istihad, dalam masalah istihadiyah, benar itu adalah manakala mencocoki hukum Allah. Ya, dan tidak benar itu manakala tidak mencocoki hukum Allah. Ya, maka benar dan tidak ini tolak ukurnya mencocoki hukum Allah, ya, mencocoki hukum Allah ataukah tidak. Dan masalah mencocoki hukum Allah ataukah tidak itu kembali pada definisi hukum Allah itu sendiri apa. Apakah hukum Allah dalam artian realita hukum di sisi Allah, ataukah hukum Allah dalam pengertian hukum yang menjadi hukum Allah yang wajib diamalkan oleh masing-masing orang. Ya, atau dua pendapat tadi, antara yang mengatakan semua ulama mustahid itu benar dan pendapat yang mengatakan semua ulama mustahid itu keliru, bisa juga kita dudukkan dengan kita katakan bahasanya dua hal di atas itu bisa dimaklumi dengan kita katakan bahasanya semuanya benar, yaitu kebenaran metodologi, kebenaran jalan, jalan yang ditempuh. Maka semuanya benar dalam artian kebenaran metodologi, metode kewajiban dia karena dia mustahid beristihad kemudian mengamalkan hasil istihadnya. Ini metode baku berlaku untuk semua orang yang memang layak untuk beristihad. Maka demikian juga metode untuk ini kalau perselisihan para ulama mustahid, mereka semua benar secara metodologi. Sedangkan ada yang benar, ada yang salah, itu dari sisi produk hukum. Produk hukumnya ada yang benar dan ada yang salah. Tidak mungkin semuanya benar. Tapi dari sisi namun manakah dari sekian pendapat itu yang benar juga kita tidak bisa memastikan. Namun yang jelas kita yakini dari sisi produk hukum yang benar itu satu. Manakah yang satu itu dari sekian? Nah, ini wallahu a'lam. Ini realita hukum yang tidak kita ketahui. Karena ini realita hukum di sisi Allah yang kita tidak tahu. Dan dari sisi metodologi, dari sisi metode, maka semuanya telah berjalan di atas metode dan jalan yang benar. Kemudian, wala yajuzu dan tidak diperbolehkan mengatakan semua yang beristihad dalam bidang akidah, al-usul al-kalamiyah, maknanya adalah al-aqaid itu benar. Lianna dzalika yu'ati ila taswibi ahli dhalalati. Karena kalau kita gunakan kaidah ini di sini, maka menyebabkan kita akan benarkan semua orang yang sesat, termasuk di antaranya Nasrani dalam pendapat mereka at-tathlis trinitas, dan Majusi dalam pendapat mereka bahwasanya di dunia ini terdapat aslaini, dua Tuhan. Pencipta dua Tuhan untuk jagat raya, ada Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Demikian berkat nanti bisa membenarkan orang-orang kafir yang mengingkari tauhid, mengingkari diutusnya para rasul, mengingkari adanya kembali di akhirat. Demikian juga akan kemudian membenarkan al-mulhidin, ya, orang-orang yang sesat, yang mengingkari sifat Allah, semacam Allah itu berbicara, Allah itu menciptakan perbuatan manusia, Allah itu bisa dilihat di akhirat, dan yang lain. Dalil ulama yang mengatakan, ulama usul fikih yang mengatakan, tidak semua mustahid dalam furu', dalam perselisihan fikih itu benar, tidak semuanya benar, adalah dalilnya sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man istahada, siapa yang beristihad lantas benar. Ini kata-kata ini mahalu syahidnya, fa asoba, maka benar untuknya dua pahala. Jika dia beristihad wa akhta, ini mahalu syahidnya, Nabi menegaskan adanya yang keliru, untuknya satu pahala. Wajud dalil itu sama dengan wajud istidlal, sisi pendalilannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam khata'a, mengatakan salah, al-mustahida taratan, terkadang Nabi mengatakan salahnya seorang mustahid, wasawwabau al-ukhra, dan membenarkan yang lain. Dan hadis di atas diatkan oleh Syaikhani, Bukhari dan Muslim, dan redaksinya adalah redaksi Bukhari, walabdul Bukhari, sedangkan redaksi Bukhari, idza istahad al-hakim, jika seorang hakim beristihad, fahakam, lantas dia menetapkan hukum, fa'asobat, dan itu benar, maka untuknya dua pahala. Jika dia menetapkan hukum dan keliru, falahu ajrun, maka untuknya satu pahala saja. Wallahu a'lam. Ya, kita baca hasiahnya di paragraf yang terakhir tentang kalimat terakhir, apa, batalul man qal, tidak semua mustahid itu benar. Di sini katakan wawal jumhur, itu pendapat jumhur ulama usul fikih. Jumhur ulama usul fikih, tidak semua mustahid itu benar. Maka Nabi mengatakan wa asoba, dan dia mencocoki kebenaran dalam istihadnya, bi an adahu ilama huwal hukmu fil waqi, dengan dia sampai kepada hukum Allah fil waqi, dalam realita hukumnya. Maka ternyata istihadnya mencocoki realita hukum Allah, hukum di sisi Allah, maka itulah yang disebut dengan asoba. Sedangkan jika ternyata tidak asoba, tidak mencocoki realita hukum di sisi Allah, maka untuknya satu pahala. Namun di hasiah disampaikan, wala yab'udu, sebenarnya tidaklah mustahid jika kita katakan yang istihadnya keliru itu tetap juga dapat dua pahala. Kok bisa? Ayuk jar alal hukmi. Yang pertama adalah dia mendapatkan pahala karena hukum yang dia tetapkan, hukum yang dia, produk hukum yang dihasilkan. Kemudian ada pahala ala qastil hukmi bil haqqi, berniat untuk menetapkan hukum dengan hukum yang benar. Maka seandainya ada yang mengatakan bahasanya mustahid yang keliru tetap dapat dua pahala, itu juga la yab'udu, bukanlah pendapat yang jauh dari kebenaran. Dua pahalanya apa? Pahala beristihad, satu pahala untuk punya niat, pahala karena punya niat untuk menetapkan hukum dengan hukum yang benar. Kemudian dalam riwayat Al-Hakim di sana disebutkan, jika seorang hakim beristihad lantas keliru, untuknya satu pahala. Jika benar, maka untuknya 10 pahala. Kalau riwayat Bukhari Muslim, 2 pahala. Kalau ini, 10 pahala. Gimana kompromi antara 2 pahala dengan yang mengatakan 10? Yang pertama, tidak ada munafata, tidak ada pertentangan. Karena mengkabarkan angka yang sedikit, itu tidak meniadakan yang banyak. Ini, tidak meniadakan yang banyak. Ini bahasa yang lainnya adalah, namanya ini mafhumul adad. Mafhumul adad la yu'tad, mafhum bilangan itu tidak teranggap. Mafhum bilangan itu tidak teranggap. Nabi mengatakan dua, oh bukan berarti bukan sepuluh. Itu tidak demikian. Tidak bisa disimpulkan seperti itu. Kalau mafhum bilangan, mafhum kebalikan dari bilangan itu tidak terpakai, maka tidak ada pertentangan antara angka sedikit dengan angka yang banyak. Itu baru pertentangan kalau kita menggunakan mafhum mukhalafah. Kalau disebut dua, oh berarti bukan, ini bukan sepuluh. Kalau disebut sepuluh, bukan berarti bukan dua. Nah, baru bertentangan. Namun jika kita katakan mafhum kebalikan dari bilangan itu tidak ada, maka tidak terjadi pertentangan. Sebagaimana sholat berjamaah, satu hadis mengatakan nilainya 25, hadis yang lain mengatakan 27. Gimana ya, apakah ini bertentangan? Jawabannya tidak bertentangan. Karena yang menyebutkan sedikit itu tidak meniadakan yang banyak. Kemudian yang kedua, wali jawazi, karena dimungkinkan kalau Nabi itu diberitahu awalan pertama kali kalau dapat dua pahala, lantas Nabi kabarkan ada dua pahala. Kemudian setelah itu Nabi dikasih tahu kalau ada 10 pahala, lantas Nabi kabarkan ada 10 pahala. Kompromi yang ketiga kita katakan, au annal ajrani, atau kita katakan dua pahala yang ada dalam hadis Bukhari dan Muslim itu setara dengan 10 pahala yang dimaksudkan dalam hadis riwayat Hakim. Maka Nabi menegaskan, Nabi khata'a al-mustahida, yaitu menyalahkan seorang mustahid. Ai hakama Nabi fanis bi khata'ihi, kalau dia salah. Kemudian hadis ini rawahu Syaikhani, diatkan oleh Bukhari dan Muslim. Syaikhani artinya Al-Bukhari wal Muslim. Ila akan tapi redaksi ini bukanlah redaksi Bukhari. Wa innama lafzul Bukhari, redaksi Bukhari adalah apa yang disebutkan oleh Al-Mahalli idza istahada Al-Hakim. Idza istahada Al-Hakim, jika Hakim berijtihad. Nah, maka di sini ada digunakan istilah Hakim. Wa dhahiru, dan zahir hadis menunjukkan ana laula laulam yakun hakiman, kalau dia yang berijtihad itu bukan hakim, maka tidak ada dua pahala. Walaisa muradan. Dan kesimpulan semacam ini bukanlah yang dimaksudkan. Jangan disimpulkan itu harus qadhi. Kalau bukan qadhi, di pengadilan, maka tidak berlaku dua atau satu pahala. Kenapa? Fahina idzin, jika kita pada saat itu, yaitu kita tahu bahasanya yang dimaksud hakim di sini bukan qadhi, maka kesimpulannya al-murad bil hakim, yang dimaksud dengan hakim dalam hadis ini bukanlah qadhi, namun hakim dalam hadis ini pengertiannya adalah muthbitul hukmi, orang yang menetapkan hukum. Sehingga orang yang menetapkan hukum nanti mencakup qadhi, demikian juga mufti. Kemudian jika hakim itu hakam menetapkan hukum, artinya karena hakama, sehingga yang dimaksud dengan hakama itu adalah athbatal hukma, menetapkan hukum. Wallahu a'lam bisawab. Walaihil al-marji wal ma'ab. Ya, karena masih ada sisa waktu, kita bisa gunakan untuk membaca hasyiah tentang syartul mufti, ada di halaman 50. Kita baca hasyiahnya. Di antara syarat mufti itu syarat al-muhaqqaq lahu, yang menyebabkan seorang itu berhak untuk menjadi mufti. Ai alladzi la yakunu salihan lil ifta, yang seorang itu la yakunu salihan, tidak layak. Salihan di sini artinya layak. Tidak punya kelayakan memberikan fatwa illa bi, kecuali dengan memenuhi syarat ini. Dan mufti adalah mustahid, yaitu mustahid mutlak. Karena kata-kata mustahid al-munsarif ilaihi itu tertuju pada mustahid mutlak. Ya, al-ismu kata-kata mustahid indal itlaq ketika tidak ada keterangan tambahan. Ya, maka ketika tidak ada keterangan cuma disebutkan mustahid, maka munsharif langsung itu tertuju kepada mustahid mutlak. Khilafan wa madhaban, di sini mansub karena nazil khafid dengan menghilangkan huruf jernya. Ya, kenapa sehingga makna asalnya adalah min mukhalifi madhabi imamihi wa madhabin li imamihi, mengetahui tentang ya, orang yang menyelisih madhab imamnya dan madhab dan mengetahui madhab imamnya. Madhaban itu artinya madhab imamihi, mengetahui madhab imamnya. Khilafan artinya min mukhalifi madhab imamihi, mengetahui siapa-siapa yang menyelisihi madhab imamnya. Masail al-fiqh itu artinya al-masail alati al-fiqh, masail-masail yang itu semua statusnya adalah fikih. Kemudian menguasai kaidah-kaidah fikih. Wal murad yang dimaksudkan adalah mengetahui bijumlatin sejumlah masalah fikih dan kaidah-kaidahnya yang yatamakkanu minal ilmi biha, ketika seorang itu punya berilmu dengannya maka memungkinkan baginya untuk istikhat ma yaridu alaihi, mengeluarkan hukum kasus yang sampai kepadanya. Karena tidak bisa kita bayangkan adanya pengetahuan tentang semua masalah-masalah fikih. Lianna, karena masalah fikih itu latatnahi, itu tidak ada akhirnya. Bitawarudil asman, dengan datangnya zaman. Maka yang dimaksud dengan menguasai masalah-masalah fikih itu adalah sejumlah masalah fikih, bukan semua masalah fikih. Kemudian qauluhu minhu ila qaulin minhu, supaya dia berpendapat dengan satu pendapat minhu darinya, artinya dari khilaf yang ada. Ya, min akwali, dari perkataan-perkataan yang ada dalam masalah tersebut, artinya la yakhuju anhu, tidak, dia tidak keluar dari ya, tidak keluar darinya, tidak keluar dari pendapat-pendapat yang ada. Kemudian lengkap alat istihadnya, al-murad maksudnya antakuna alatul istihad, alat istihad bikamalihi, secara utuh itu ada pada dirinya. Namun tadi di antara alat istihad menguasai nahwu. Namun la yustarat, tidaklah disyaratkan harus sampai dalam bidang nahwu dan fikih derajat yang paling tinggi. Bahkan cukup sampainya dia pada derajat pertengahan. Itulah nahwu yang dia butuhkan untuk istimbat hukum. Jadi tidak harus jadi pakar nahwu, jadi sibawaih ya, atau semacam itu. Namun dia ya, tidak harus sampai derajat sibawaih, cukup derajat di bawahnya. Kemudian pengetahuan tentang rijal, tentang perawi, pengetahuan tentang perawi itu yakfi fi zamanina, cukuplah kalau di zaman kita saat ini dengan mengacu kepada para pakar hadis, mengacu pada pendapat Imam Ahmad, Bukhari, Muslim dan yang lain. Kemudian kita bersandar kepada mereka dalam masalah takdil wa tajrih, masalah mentakdil, memuji rawi ataukah mencelanya. Dan demikian juga harus menguasai qawaidul usul, kaidah-kaidah usul. Usul di sini mencakup usul fikih dan usul usuluddin, yaitu kaidah-kaidah akidah dan yang lainnya. Dan yang lainnya yang harus diketahui adalah pengetahuan tentang mawakil ijtima, hal-hal yang disepakati. Artinya ya'rifu, dia tahu bahasanya hasil istihadnya laisa mukhalifan lil ijma', tidak menyelisihi ijma'. Demikian juga mengetahui nasikh dan mansukh, sababun nuzul, kemudian syarat hadis itu mutawatir, syarat hadis itu statusnya sahih ataukah dhaif. Kemudian tentang mustafti, Mustafti definisinya adalah man yatlubul futya min ghairihi, orang yang meminta fatwa dari orang lain. Wa yasughu lahu, dan boleh baginya al amal bi futya ghairihi, untuk beramal dengan fatwa orang lain. Maka orang yang boleh minta fatwa adalah ahlu taqlid. Ya, termasuk ahli taklid bi ayyakuna min ahli istihad, artinya di antara ahli istihad atau artinya di al mungkin bi alla yakuna min ahli istihad, mungkin ada lanya. Ahli taklid adalah orang yang tidak mampu beristihad, ini yaitu mampu untuk melakukan tarjih. Atau Allah yakuna min ahli istihad, dia tidak sampai derajat beristihad. Kau taruh dia mampu untuk melakukan tarjih, baik dia mampu melakukan tarjih ataukah tidak. Lakinna, akan tetapi dia lam yabluq, belum sampai derajat istihad. Maka perlu diketahui bahasanya para ulama usul fikih berbeda pendapat dalam masalah membagi manusia, dalam masalah taklid dan istihad. Maka secara umum mayoritas ulama usul fikih membagi orang itu cuma dua saja, mustahid sama muqallid. Meskipun muqallid ini tentu nanti bertingkat-tingkat. Di antara tingkatan muqallid, ada muqallid yang mampu melakukan tarjih. Ini ada muqallid yang keren dan ada muqallid biasa gitu ya. Ini ada muqallid namun dia sudah kualitas ilmunya sudah sampai derajat mampu melakukan tarjih, namun dia belum sampai derajat mustahid. Sebagian ulama, Ibnu Qayyim dan yang lain, membagi manusia dalam masalah ini menjadi tiga level. Muqallid, kemudian mutabi, kemudian baru mustahid. Dan Al-Mahalli demikian juga, yang nampak dari apa yang tadi kita baca, penulis nya membagi sebagaimana keterangan di hasyiah, membagi manusia hanya dua level saja, muqallid dan mustahid. Dan muqallid ini tentu bertingkat-tingkat. Tentu bertingkat-tingkat, ada di antara levelnya sudah punya kemampuan untuk melakukan tarjih, namun dia bukan posisi orangnya, bukanlah orang yang sudah sampai pada posisi istihad. Maka adalah dia taklid kepada mufti. Dan mufti yang dia taklidin adalah al-adl, orang yang baik agamanya, diketahui kelayakannya untuk berfatwa, dan diketahui kalau dia adalah orang yang bagus agamanya. Minimal madnun, ada sangkaan kuat dia adalah orang yang bagus agamanya. Dan seandainya mufti itu adalah ghairu adl, tidak bagus agamanya, dia punya sejumlah maksiat-maksiat, maka boleh taklid dengan mufti yang ghairul adl, yang tidak bagus agamanya, jika diketahui dengan indikator kalau benarnya perkataannya. Atau i'taqadahu, atau meyakini benarnya perkataan si mufti tadi, fima yadhar, dalam kemungkinan yang lebih mendekati. Wa uqiya fil jam'ul jawami, dalam kitab jam'ul jawami disebutkan adanya kaul yang mengatakan bolehnya muqallid berfatwa wa ilam yaqadir, meskipun tidak punya kemampuan untuk melakukan tarjih. Di annahu, karena muqallid yang berfatwa itu statusnya naqilun lima yuftabihi, menukil fatwa imamnya, meskipun dia tidak tegas blak-blakan kalau dia menukil. Kala Syarif Syari Pensarah Jamul Jawami mengatakan, wahadal waqi, inilah realita di zaman-zaman belakangan. Bahasanya mufti adalah, hakikatnya adalah muqallid. Jika muqallid tidak boleh berfatwa, ya maka nanti akan kacaulah dunia, karena sudah tidak lagi dijumpai mustahid mutlak. Yang ada adalah muqallid, meskipun muqallid itu bertingkat tingkat dalam persepsi ulama yang membagi manusia cuma dua level saja. Dan tidak boleh lil alim, orang yang alim yaitu mustahid tidak boleh meminta fatwa. Yahrumu alaihi, haram atasnya meminta fatwa meskipun dia qadi dan meskipun yang lain lebih berilmu daripada dirinya. Bahkan di sini sampaikan wa indaqal waqtu anil istihad. Meskipun dia punya waktu yang sangat sempit kalau harus beristihad. Nah, ini berkebalikan dengan yang di al-usul min ilmul usul. Ya, di sana disampaikan alim itu boleh taklid jika dhaqal waktu, waktu yang tersedia sempit. Maka untuk beristihad sempit, maka dia taklid saja. Maka di sini disampaikan meskipun waktu sempit, meskipun waktu sempit tidak sah melakukan taklid. Walal amal al-mabni alaih, tidak pula sah amal yang dibangun di atas taklid, karena memungkinkan baginya untuk beristihad. Alladhi huwa aslu taklid, yang istihad ini adalah asalnya taklid. Dan tidaklah boleh berpaling dari al-asal, dari yang pokok. Ma'imkanihi, padahal punya kemampuan. Ila badalihi, pada punya kemampuan untuk melakukan hal yang pokok. Tidak boleh meninggalkan yang pokok. Ila badalihi, dan berpindah kepada pengganti yang pokok, yaitu taklid. Manakala ada al-imkan, adalah ada kemampuan untuk melakukan dan memegangi yang pokok, yaitu istihad. Ya, demikian yang kita baca. Dan dengan ini, dengan majelis ini, maka selesailah kita membaca matan Waraqat karya Al-Juwayni dan sarahnya karya Jalaluddin Muhammad Ibn Ahmad Al-Mahalli Asy-Syafi'i. Dan di beberapa tempat kita juga membaca hasiah Dimyati ala Saril Waraqat, yang hasiahnya itu ditulis oleh Syekh Ahmad Ibn Muhammad Ad-Dimyati. Ya, demikian yang kita baca dan kita telaah. Allahumma alimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa ridwana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.